وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dumateng kula kali panjenengan, yang telah memilih kula kali panjenengan sehingga saged ngelaksanakan sholat maharib dengan berjamaah, iktikaf wonten masjid, menunggu sholat isya, mengkaji, mendengarkan dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita kali panjenengan ingin menyesuaikan perilaku kula kali panjenengan terutama dalam hal ibadah dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah akan cinta dan mencintai kita, ridho dumateng kula kali panjenengan lan kula kali panjenengan diakui ummati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala dapat menyebar, nyumrambai, mengenai, nulari dumateng keluarga kula kali panjenengan yang di rumah, tetangga dan teman kula kali panjenengan yang di rumah, sehingga sedaya pikantuk maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan futuh, dibuka hatinya, disirami manai, disuburakan imani, sehingga sakit mudah, giat, semangat untuk menjalankan tugas-tugas agama yang merupakan kebutuhan kula kali panjenengan urip untuk mengantarkan kula kali sampean dapat menyelesaikan berbagai ujian, tugas, tantangan, dan rintangan kehidupan di dunia ini dengan baik, sehingga kula kali panjenengan dados tiang yang baik, pulang dalam keadaan husnul khotimah, radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang masih dalam bab salatul jamaah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya salat itu dilakukan secara berjamaah, saking wakai kegunaan fadilah atau manfaat baik dumateng selirani tiang yang melaksanakan sholat berjamaah terhadap ruhaniah, jasmaniah, dan pengaruh pergaulan yang terdapat dituangkan oleh Allah dalam sholat jamaah ini melalui Gusti Kanjeng Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan berbagai pahala imbalan supadoso kula kali panjenengan giat nanggene sholat jamaah. Umpomo kula kali sampean ono uang duwe masalah ngene, sampean para jamaah sholat, aku iki utangku bek sumpek, tirakatono wis ayo jamaah nanggene masjid, jamaah nanggene kene, repoto yo apa sengkakno, bisa-bisakno, biar apa diselesaikan permasalahannya oleh Allah. Umpama aku duwe penyakit kene, wis ayo liwat jamaah ya, semuanya ada lah. Para hadirin, ini yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lek kapan seliramu diundang supaya ngelakoni salat Jum'ah. Salat Jum'ah itu baru sah dilaksanakan harus secara jamaah. Di luar itu, lek kon diceluk sembahyang ayo sholat jamaah, agi-agio nuju nang panggilane Gusti Allah. Wadarul baik, kalau bisa kesibukan apapun sampean tinggalno sediluk. Zalikum khairul lakum. Lek pancen kon iso kaya ngono, mementingkan, mendahulukan panggilan Allah, karena Allah memanggil pasti akan memberi, dan Allah memanggil tahu kesibukan kulo kali sampean. Allah memanggil untuk meninggalkan kesibukan kulo kali panjenengan krono Gusti Allah ngerti kon repot opo, sing kon golei opo, aku ngerti. Lek pancen kon kepingin tak tulungi rinio, ya. Yeah. Zalikum khairul lakum, itu adalah perbautan lebih baik, ya. Yeah. Dumateng kula kali panjenengan. Ya Allah, muga-muga kula kali panjenengan sedaya sing hadir, yang ada di rumah, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat dengan secara berjamaah. Ya Allah, muka-muka kula kali panjenengan diberi kelezatan, kenikmatan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul waran Nabi Muhammad ma indallahi apa yang disediakan oleh Allah memanggilmu untuk memberikan kepada kamu khairun, jauh lebih baik, minal lahwi, dari berbagai hiburan-hiburan yang menyenangkan. Ulapo kon sumpah gaya ngilangi stres, ulapo mancing konten tau mocen konten tau mocen mancing ngilangi stres mancing ulapo kon sumpah terus sekak loh sekak ini bisa ngilangi stres yo ada iya lah kok iso ono mana sumpah lah po ngombe pil koplo tambah genet iya sing jarai tentreme ati iku kongkon nyedek nang Gusti Allah khairun minal lahwi, jauh lebih dari barang segala hiburan-hiburan, wa minat tijaroh, dan lebih baik daripada bekerja yang menghasilkan. Nah, artine lek kon kepingin seneng urip iki tirakatono kon sembayang repot yo apa lek kon kepingin perdaganganmu usahamu sukses sembayang ya yeah. Enggak ada ibu enggak ada alasan ya yeah. Lek percaya nang ngene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian nerusakan pengawasan ini. Wa ibnu majah an Umar radhiyallahu taala anhu man sholati jama'atin sapa sing gelem sembahyang fardu dengan secara jamaah arba'ina lailatan mongso 40 dino la tafutuhu rak'at la tafutuhu rak'atul ula dia tidak ketinggalan rokaat yang pertama min sholatil isya'i padahal sembahyang niki sing ditirakati mek sembahyang isya' tok sembahyang isya' 40 dino berjamaah menangi takbiratul ihrami imam ya tok kataballahu lahu biha itqan minan nar Allah menjamin memberikan stempel memberikan karcis dia akan bebas dari api neraka liwat ngeten lho nang wat siratal mustaqim jari ini lembut ini ku bagaikan rambut di belah tujuh rambut ini lak mesti pak dibagi pitu diliwati ini ku landepe luwe landep tinimbang silet bayangkan itu yang harus kita jalani lalu ya apa jembatan itu menjadi ringan dan berat bukan karena bobote wong iku tapi apa? Timbangan itu mengukur amalia. Podho ambek sampean liwat ngeten lho, liwat ditimbang ngene. Timbingan timbangane iki gak apa? Gak nimbang abote, tapi napa? Nimbang kolesterol. Lah ngoten nah. Dadi bisa gak tuh? Timbangan iki timbangan sing didelok apa nih? Amaliae. Wonge guru dosane akeh yo jeglek. Wallahu tapi amale apik yo mawon ngene to. Enggak usah heran, ya. Sakniki berbagai timbangan lek biyen timbangan iku gawe ngukur abote tok. Semakin canggih, semakin pinter menungso nanti akan bisa. Kula kali sampean cuma digongkon mantek ana ngene-ngene didelok. Lho, engko timbangan iki iso nimbang dhewe. Gula darah sampean sakmene, kolesterol sampean sakmene, iki sampean sakmene ketemu kabeh. Iku elmune menung menungso. Apa mana ilmu ni Gusti Allah? Ketemu kabeh punan, mancek ya tentu diwaca wisan. Ngene wong iki ngoten. Ya. Lho lek kepengin slamet, ngene ku wau ditirakati. Nggih ya. Sembahyang Isya lek ne iso petang bolo dino gak sampai pot niku wau. Nggih ya. Aku wis mari, aku wis ngono balik maneh. Lek ne sampean sudah menjalani 40 hari kok diterima? Niku pasti kok ketumanan. Iya. Lek gak diterima, mandek sampean. Mandek aku wis mari, tuku karcis bebas tekan neraka. Iku tandane ibadahmu wingi durung diterima. Seandainya diterima, maka kamu akan meneruskan, akan mencari. Iya, padha mbek wong nyambut gawe. Kon lek nek iso iki diterima kon. Nang kene penggawean kene bayarane sakmene. Lek wis dibayar metu sampean, gak kira aku tak golek mana derajat, tak golek mana derajat, tak golek derajat. Ya, yeah. Duki sembahyang. Sembahyang iku nek sembarang wis, urusan apa salat? Ya, yeah. Urusan apa mawon salat? Ya. Yeah. Dudu urusan ambek dhuwit, lho urusan dhuwit nyambut gawe, ngoten lho. Tapi dhuwit iku iso nyenengno ta enggak? Iso menyakit dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan itu adalah salat. Ngerti lho. Umpama sampai disantet tuh wong, disatru wong, asal sembahyang limang waktu gak makan. Iya. Lah kok iso wong sembahyang kok disatroni wong? Jare ne Gusti Allah. Aku lek kon gak tak coba ngene gak weruh wong-wong iku. Lek kon duwe jimat mandraguna. Apa jimat iku? Sembahyang limang waktu. Jadi sampean lek niwi sembahyang kok usik oleh coba mawon iku Gusti Allah nduduna nang sampean. Ki lho. Khasiati kon sembahyang kamu bisa terhindar dari ini, terhindar dari ini, terhindar dari ini dan lain sebagainya. Iya. Ojo ngene, iku lho gak sembahyang. Soge. Kene sembahyang mulai ben pancet. Jadi tukang sampai lho. Iya. Ojo cilik ati. Iya. Mene iso dan wa tabrani an Ubaidah. An Abi Ubaidah. Gusti Kanjeng Nabi dawuh laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri min yaumil jum'ah. Di antara salat-salat yang kita lakukan ini mboten enten salat yang lebih utama selain salat subuh dina Jum'ah. Kabeh sembahyang niku penting, Pak. Penting wis. Iya. Lah lek umpama sampean niku wis iso nglakoni salat subuh jamaah. Iya. Ojo sampai ketinggalan lek ne Jumat iku salat jamaah. Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, dina sing becik kena ditarakati. Aku tak nang ngene kuburan, golek wangsit. Udahlah gak apa-apa. Sing penting kon lek ngene iku mang, lek kepingin oleh wangsit temenan tirakatono sembahyang subuh dina Jumat ambek berjamaah. Iya. Yeah. Wa ma ahsibu lek gak keliru jarine sing ngliratne iki ya. Yeah. Lek gak keliru aku iku saelingku Kanjeng Nabi ngomong ngene. Man syahidaha minkum. Sopo sing ditakdirno ambik Gusti Allah dino Jum'ah iku mang iso salat subuh berjamaah illa maghfurat lahu, tengere wong iku mang disepuro dosane ambik Gusti Allah. Lek Jum'ah iku disepuro ambik Gusti Allah seminggu sebelumnya diampuni ambek Gusti Allah. Gak dicorek boten. Dosane pancet cuma diundakno. ganjarane sehingga iso ngungkuli, iso melebihi dosa yang pernah dibuat. Seminggu yang akan datang, dia itu dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa yang menggugurkan, merugikan, melogrokan ibadah dina Jumat. Tadi umpamane ngene, Ustaz, aku iki ku lho wong iku sembahyang Jumat iku. Jumat tok, tapi menene nyolong maneh. Urusan dosa itu sudah digariskan oleh Allah. Kita tidak bisa akan bergeser. Kalau kula kali panjenengan itu mempunyai sifat awak iki wis nyati-nyati, insya Allah kula kali sampean direksa ambek Gusti Allah. Ngoten lho. Iya. Lek wis direksa dudu tandane sampean gak tambeng nglakoni dosa. Iya. Lek sik tambeng ae tandane karate wis kenemenen. Ngene iya. Mosok jenenge kotoran ini loh dihilangnya ambil sabun ini modelnya apa? Wis hilang lah sampai ini dikasih sabun ini kalau si pancet aja kenemenen riko itu ngoten mawon ya ojo delok wong liya sing didelok awak ini dewi aku lho kali sampai besok masuk ke ditakoni ya nah apa? Wong itu wong enggak paling ditakoni sampai dewi gak ngurus wong liya bojo gak diurus lek besok sing penting awak dewe. Lah lek sampeyan wis mlebu swarga, tengah tenguk ngene, lah lolak-lolok ngene ya. Lah lha apa kono lah lolak-lolok ngene-ngene, swarga gak ono lolak-lolok. Kula biyen Gusti biasa mbek bojoku lho. Bojoku lho ono ngene neraka. Terus ya napa? Terus karepmu ya apa? Nggih ku mboten seneng kula mboten bojoku lho. Ya wis tantas. Nah iya. Iya, dintas. Ula apa riko dik mlakrak nang rokok iku mang. Iki enak ngene lho. Iya aku biyen nyocot anjen nang sampean gak nurut lho. Iya. Sing lanang nggih ngoten. Anake nggih ngoten, iya. Anake nggih ngoten. Lah anake kadang-kadang ngene. Ae nek nang swarga. Sumpek wae nang swarga nang rokok iki sejogetan ya mbolek ngono. Ya wis nak lek kon karuan ngono. Terus dieling-eling gak. Moro lali ngono ae wis padha anake moro lali. Digolekno hiburan maneh ambek Gusti Allah. Barokah niku nggih ya. Wa huwa lan dipun riwayataken saking Imam Tabrani, ya. Dadi lek kula kali sampean umpama lek iso ben sembayang isa jamaah jamaah umpama kula kali sampean repot to ya apa aja nganti ninggalno salat subuh dina Jumat secara jamaah iya umpama gak iso apa iki repot isuk subuh iku wis ono ngene pasar kono ari buka lek gak ngono gak kumanan wis Jumat ae preyono cek nikon dibantu ambek Gusti Allah gak usah golek dukun. Dukun ya padha turune yo. Iya. Ditukuni dhewe ae. Wa huwa lan saking Imam Tabrani wa Malik an Abi Bakrin Ibni Sulaiman Ibni Abi Khasamah qala inna Umar Ibnil Khattab radhiyallahu taala anhu sak temene Sayyidina Umar Faqida Sulaiman bin Abi Khaisamah siji dino kelangan utawa boten kepangge jamaah subuh niku didelok-delok endirek koncoku jenenge Sleman niku ngoten ya biasane lek ne Jumat ngene ambek aku sakniki kok gak ono ngoten wa anna Umar Amida ila suki mari teko teko pundi teko masjid Sayyidina Umar niki terus nang kene pasar nang penggaweane lek gak nang pasar lek wong kene nang pasar pokoke nang kene sawah lek gak nang sawah pokoke nang kene panggene wa maskanu Sulaiman bainal masjid wasuk sedangkan omai koncone ibine Umar niku Abdullah Sayyidina Umar niku wau jenenge Sleman antarane masjid ambik pasar tamarra ala syifai. Kemudian Sayyidina Umar niku liwat gange mriku dadaan kepethuk ambik ibuke Sulaiman. Faqala laha lam ara Sulaiman fi subhi, Bu, kula wau dungaren mboten kepethuk anak sampean jenenge Sulaiman. Biasae kula niki lek dina Jumat niku runtang-runtung kali dheke. Faqolat mak niku wau ngomong, innahu bata yusolli. Anu nak, wau dalu niku anak kula lak malam Jumat. Pinten-pinten dinten iki sumpek dadi pung-pung malam Jumat salat wau dalu jejaluk nang Gusti Allah. Faghalabat ainahu bareng katene subuh jenenge mari salat pengek semo melekan sewengi mboten kuat ngomong mak engko lek subuh gugan kula gugawunan pancet enak turu ambik ngeraji kayu. Ngoten ya. Kula siram gadano pancet niku. Kula lek nongeten pancet kenaan turu. Oh, kepayahan Bu ngesaken. Nggih. Kala Umar, sampean warang nggih Bu nggih. La'an ushida. La'an ashada salata subhi fi jama'atin. Lek mungguhe kula Bu timbang kula umpama sembahyang subuh jamaah dina Jumat kaya ngene wae terus timbang kula melek sewengi ahabbu ilayya min aku malailatan timbang kula melek sewengi ketinggalan sembahyang subuh kula pilih sembahyang subuhne mawon meskipun bengi gak tangi. Dadi nirakati urip niku iso ambek sembahyang subuh jamaah. Lek ne iso tangi yo bengi. Lah ngoten nah. Iya. Asa ayyab asa karabbuka maqaman mahmuda. Pangeran ce iso nata uripmu cek ni enak uripmu iku mang cara Jawa ni lek kon gelem ditata uripmu enak ambek Gusti Allah daftar kon tangi bengi sudurunge subuh ngerti nah lek ga iso tulung ae subuh iku salat to jamaah lek ga iso yo karepmu nggih ya. Karemmu wis aku takon dragane jare Gusti Allah lek aku nuruti dapuramu yo entek iya yo entek wong sambangil iki kon dadi RT rusak opo mah iya insyaallah welase Gusti Allah kepingin ngenakno kula kali sampean lek gak iso iki lek gak iso iki lek gak iso iki lek gak iso blas ya wis iya repot Gusti Allah niki sampe Gusti Allah ngene wis kon lek gak gelem kanca-kancamu wis gelem kabeh kon tak kei loro akhire disambangi kancamu cak padha tuweke cak wis mambu lemah anak sampean riko akeh aku sugeng ini gak krono apa riko ya padha ambek aku biyen padha metike ayo ta lek wis tuwek ngene bali maneh sing apik opo wis sembarang gak tedas ya sing mandi apa cuma ibadahe nang kene Gusti Allah kadang-kadang sing digawe loro ngono sik pancet dari oh jenenge tambeng kene nggih ya. Ya, lek wis tambeng ngono, ya wis meneng kok, Pak. Lah apa repot cari Gusti Allah ya apa? Lek ne wong tambeng ngono iku aja ndadekno kon susah. tandane apa? Wong iku wis tak cap nang ngene neraka. Wong tak gandeng no koni lho, koncene ibu swarga, sing gak gelem. Lasta alaihim bi musai tirkon itu bukan dikongkon merubah tidak. Ya illa man tawalla wa kafara. Lek ne wong iku mangkon jak gak gelem, tetep kafir, tetep ngado. Bayu adzibuhullahul azabal akbar. Tandane wong iku diciptakno ambek Gusti Allah gawe isen-isene kayune neraka. Wis kon cuma welas to ae, aja melok. Melo, lek kon ngilokno ya katut pisan kon nggo. Aja diilokno wis jarno dungakno tok. Allah, aku duwe kanca biyen kaya ngono, sakniki kok kaya ngene, wis mandarai anak putune dadi wong sing kaya aku. Cek ana tuase kanca ambek awak-awakan, cek ana tuase urip ana ngene mbangil kota san santri. Lah ngoten ah. Cek onok tua si cedek mas, cek onok tua si melok kumpul, kumpulan. Kerana apa? Kumpul ambik kiai ambik ini bukan jaminan kalau toh kita tidak bisa melakukan meniru perbuatan yang mulia. Iya. Dari Gusti Kanjeng Nabi yang apa sih? Mayab to amalu lam yusri nasabu. Lekne amale ikumang kendo utawa ngeboti ga iso mlebu swarga moko nasabe ga iso ngangkat derajat-derajate nggih ya dewe-dewe Pak nggih ya Allah dadi fadilah salat jamaah subuh sangat besar bagi kehidupan kula kali sampean urip tangi turu menatap hari bukaan ambek salat jamaah. Mari ngono maca sak iso-isomu sing penting kon maca umpama kula kali sampean gak iso cuma ngene astagfirullahal azim muni ya rosak gak iso lek muni ya rosak ngantuk ya duwe gak apa-apa sing penting kon niku mang gak arep-arep duwike. Ya Allah sampean gak duwe. Sekira ana sing mboten enten sing gak duwe cuma sampean. Duwe iku malyune nang ngene Gusti Allah. Lek ngono Ustaz niku muruki ya duwe lho ngono mboten. Muruki kula kali sampean, ati kula kali sampean cek ning mantep nang ngene Gusti Allah. Apa sing sampean mantep liwat apa ae melo ora ono lho. Iya. Paham? Ngoten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan supaya duit kula akeh. Apa-apa. Sing penting sampean niku sregep maca selawat. Engko lek wis sregep aja diterus-terusno. Ngoten lho. Nggih ya, aja diterus-terusno lek wis api aja diterusno. Jarine Imam Ghazali ning pancen menungso niku ngoten. Nggih ya. Tolatu ilma lali gairila. Aku biyen belajar iki gak kepingin krono pinter krono oleh beasiswa. Ternyata setelah beasiswa saya mencari kenikmatan ilmu yolek ridone Gusti Allah. Niku ngoten. Aku biyen wiritan iki krono golek duwe. Tak pikir-pikir duwe sake. Lo tingkat no. Opo gaene duwe. Wong duwe gak digawa mule. Ya. Gawin soda. Kok golek ridone Gusti Allah. Nggih ya. Ngoten supaya wong ya apa? Kon po gak sembahyang subuh ngene. Bayang subuh kon lho. Lha apa? Lek kon sembahyang subuh kok nang ngene anu, marung ambek aku. Insyaallah kula eling. Waktu kula teng ngene Samarinda pas dina Jumat niku dungaren masjid iki. Masjid cilik, Pak. Masjid cilik. Iya, masjid cilik. Masjid kaya masjid ini lho, mboten gedhe ngeten mboten. Paling masjid 10 meter kali 10 meter. Ebek, Pak. Ebek. Ustaz, pengajian. Tibane apa? Mari ngaji kabeh sing jamaah iku dijanang warung. Sing pokoke sembahyang subuh, mari jamaah subuh langsung nang warung. Ngombe apa? mangan apa, bontot apa, sakarepe, sing penting jamaah. Yo akeh, Pak. Winter wong iki ngene, sewuke wong iki lihat. Omahe pancen. Ono apa Pak Haji kok ngene? Iya, biar agar orang-orang sini kan sibuk Pak Yai. Kalau toh hari Jumat kita sempatkan biar kumpul. Kalau ada makan sini akan bersama, biar sudah enggak apa-apa. Sing penting kon niat toh kepikin oleh sarapan pagi enggak apa-apa. Suwe-suwe lah enggak lah ngoten nah. Membiasakan di diri pinter sampean sugih ono gawe ini. Bene dah sampean saged nggih ya. Sekirane sembahyang subuh iku ngene masjid agung iki engko ya Jumat oleh berkat ngopo lek kok kabeh ya ngono wae kaji ngene kono lek ne malam Jumat kemis iku nang ngene bisik ngono lho ijol duwe atusan gaya apa subuh iku lek mari jawab subuh oleh 100 ebet apa Pak kira-kira ebet mboten ya ebet bene ono sing ngono ya. Tapi wong bangil gak kira motor duiten Pak, gak kira gelem. Iya. Gak kira gelem. Wong bangil lho, ahli swarga kok dikira duit. Percaya kula. Nek gak percaya sampe jawab, Pak. Allah karim, tutup pundi. Sembayang subuh dina Jumat niku padilai jauh lebih besar daripada melek sewengi golek aki ngoten lho Pak. Wa ahya Allah muga-muga mawon nggih donga dinunga krungu ngeten iki kula kali sampean sing ngrungokno ana omah sing ngrungokten mriki dadi sing sliweran ngoten ya muga-muga bisa diteke tertarik ambek Gusti Allah. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abyan Ubayin anna hataini sholataini sak temene yo sembayang loro iki yakni al isya was subhi sembayang isya ambek sembayang subuh dilakukan jamaah min asqalis sholati alal munafikin sembayang paling berat kanggene wong sing munafik lekne wong iku umpama mari kumpulan biasane kada mari kumpulan mari maghrib lho Pak mari ngono mule kan mari oleh mangan nah oleh mangan oleh berkat mari ngono wis untuk bengi wis isak wis mangar kait mule isak iku sik bagi-bagi ngene mule kuareken lali gak sembahyang ajana wablae turu kenaan krono mang mari mangan sate ngene lho subuhne kerinan lho lek kula kali sampean gampang no sembahyang isak ambek sembahyang subuh sering-sering absen iku tandanya di hati kita ada sifat munafik. Kuatire apa? Kula kali sampean ku dijele ana ngene ndi? Neraka sing paling nisor. Soro, Pak. Taruhan lek keluarga dhuwur, paling nisor neraka are. Iya. Padahal sembahyang iku ya. Pindane ya sing gak sembahyang, ya tambah dadi intipe. Iya. Walau ya'lamuna fadla ma fiha seumpama uang iku iso ngerasakno ya manfaate sembahyang isya ambek sembahyang subuh lek diistiqomano manfaat kangge uripe dhewe keluarganya ekonominya kesehatannya la atauhuma walau habban niscaya pasti mereka itu memperjuangkan ngoyo oleh nekani sembahyang ngerjakno sembahyang subuh ambek isak secara jemaah walau habwan meskipun direwangi ambek merangkang setruk itu iso waras setruk itu iso waras terapi apa? Sembahyang isak ambek subuh alaikum bisofil muqaddimdar karena jamnya tidak mengizinkan dungo dinungo mawon ya mugo-mugo ngaji sing setiti sing ngaji sing hadir sing ngrungokno kabeh oleh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala